السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة. أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan membaca kitab Mudzakirah Al-Hadits An-Nabawi fi Al-Aqidah wal Ittiba' karya Al-Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita masuk pada hadis yang ke-17. Judulnya adalah As-Sidqu wal Kadzibu wa Nata'ijuhuma. Kejujuran dan kedustaan serta buah dari kejujuran dan kedustaan. An 'Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام bersabda عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. Alaikum, wajib atas kalian atau berpegang teguhlah kalian dengan kejujuran. Fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal bir, akan menunjuki seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan akan menunjuki kita ke jannah, akan mengantarkan kita ke dalam jannah, ke dalam surganya. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْلُكُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ, dan terus-menerus seseorang itu يَسْلُكُ jujur, berperilaku dan bersifat dengan kejujuran. وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ, dan dia terus membiasakan dirinya berupaya untuk senantiasa jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, hingga dia ditulis atau dicatat di sisi Allah Azza wa Jal sebagai seorang yang siddiq, sebagai seorang yang betul-betul jujur. Wa iyyakum wal kadziba, dan hati-hatilah kalian dari sifat kedustaan. Hati-hatilah kalian dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kedustaan itu akan menunjuki seseorang kepada kejahatan, akan mengantarkan seseorang kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya al-fujur, kejahatan itu akan mengantarkan pelakunya ke dalam api neraka. Wa mayazalu rajulu yakdzibu yataharra al-kadziba, dan terus-menerus seseorang itu berdusta dan dia membiasakan dirinya senantiasa berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, hingga dia pun dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Akhrajah al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Malik wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Darimi wa Lafdhu lil Muslim. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya. Rawi al-hadith, rawi hadith, yaitu Abdullah bin Mas'udin, wa qad taqaddama tarjamatuhu fi syarh al-hadith raqam al-khamis. Abdullah bin Mas'ud telah lewat biografinya secara ringkas ketika mensyarah hadis yang kelima. Al-mufradat, kosakata dari hadis di atas, alaikum. Alaikum adalah ismu fi'li amrin bimakna alzimu as-sidqa. Alaikum ini adalah isim fi'il amr yang maknanya adalah alzimu as-sidqa. Berpegang teguhlah dengan kejujuran. Konsistenlah dengan kejujuran. Adapun as-sidq, yang namanya kejujuran, adalah mutabaqatul khabar lil waqi. Mutabaqatul khabar lil waqi. Khabar itu sesuai dengan kenyataan. Apa yang diberitakan, apa yang diucapkan sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Memang kenyataannya demikian. Ini as-sidq, jujur. Sehingga kalau antum ditanya hari ini hari apa, Pak Chandra, dia apa sekarang? Senin malam Selasa. Nah, kalau Pak Chandra menjawab hari ini adalah hari Rabu, maka dusta, bukan jujur. Karena apa yang diucapkan, apa yang diberitakan tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, atau misalnya Bu Fahrul sudah menikah belum? Hah? Belum. Nanti kalau belum istrinya marah-marah juga. Belum. Sudah. Ya kalau bilang belum, ya berarti dusta karena realitanya sudah menikah. Nah, ini as-sidq. Yahdi yadullu wa yursyid. Adapun yahdi, menunjukkan dan membimbing atau mengantarkan seseorang. Adapun albir adalah at-tawassu' fi fi'lil khairi wa huwa ismun jami'un lil khairati kulliha. Albir adalah sesuatu yang luas di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Artinya perbuatan-perbuatan baik itu sangat luas. Wa huwa ismun jami'un lil khairati kulliha. Adapun albir adalah sebuah nama yang mencakup seluruh amalan-amalan kebaikan, itu masuk pada albir. Wa yutlaqu 'ala al-'amalil khalis ad-da'im. Albir juga dipakai untuk amalan-amalan yang khalis, amalan-amalan yang tulus, yang murni, yang senantiasa dia lakukan. Nah, itu albir. Sehingga amalan apapun termasuk dari amalan albir jika itu adalah al-khairat, kebaikan-kebaikan. Apakah itu berupa ucapan, berupa perbuatan, atau berupa keyakinan-keyakinan, amalan-amalan kalbu. Yataharra ya'tamidu wa qasada. Yataharra, dia menyengaja dan memaksudkan dirinya demikian. Al-fujur al-imbi'ath fil ma'asi wa huwa ismun jami'un lisyar. Adapun al-fujur adalah al-imbi'ath, bersegera untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa huwa ismun jami'un, al-fujur adalah sebuah nama yang mencakup al-lisyar, yang mencakup segala kejelekan. Itu adalah al-fujur. Sehingga seluruh amalan-amalan yang jelek itu adalah amalan-amalan fujur. Seluruh amalan-amalan maksiat adalah amalan al-fujur. Wa aslul fajr, adapun asal dari al-fajr yaitu asyaku al-wasi', belahan atau retakan yang luas. Ini secara bahasa. Iyyakum sigha tahdzir minasyarr aw ma yadur. Iyyakum, ini sebuah sigha, sebuah bentuk yang dipergunakan untuk memperingatkan, mentahdzir, memperingatkan dari perbuatan yang jelek, aw ma yadur, atau perbuatan-perbuatan yang akan memadaratkan, akan membahayakan ketika dilakukan. Nah, iyyakum, bentuk tahdir digunakan sebagai peringatan agar jangan sampai kita terjatuh dalam kejelekan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membahayakan, akan memadaratkan atau merugikan diri sendiri. Adapun al-kadzib mukhalafatul khabar lil waqi', dusta adalah khabarnya tidak sesuai dengan realita. Khabarnya, beritanya tidak sesuai dengan al-waqi', tidak sesuai dengan realita. Paham? Al-makna, al-makna al-ijmali, makna secara global pada hadis ini, as-sidq khuluqun nabil. Jujur adalah khuluq, perangai yang nabil, perangai yang mulia. Wa min ususil fadail, dan termasuk pokok-pokok keutamaan. Keutamaan yang pokok ataupun yang mendasar, yang sebenarnya, ya diantaranya ketika dia memiliki sifat as-sidq, jujur. Bihi tastaqimul hayah wa tasiru bihi sayran hamida. Bihi, dengan kejujuran, maka kehidupan seseorang akan berjalan dengan lurus, berjalan dengan baik, berjalan dengan perjalanan yang terpuji. Wa inna sidqa la yu'li sahibahu wa yarfa'u manzilatahu indallah wa indannas. Dan sesungguhnya kejujuran betul-betul akan mengangkat atau meninggikan pelakunya, memuliakan pelakunya dan meninggikan derajatnya, meninggikan kedudukannya baik di sisi Allah Azza wa Jal maupun di sisi manusia. Apalagi sekarang ini untuk mencari orang-orang yang betul-betul jujur sangat sulit. Baik jujur kepada Allah Azza wa Jal atau jujur kepada manusia. Ya terkhusus di dalam bab muamalah. Ya di dalam bab muamalah sulit untuk betul-betul mencari seseorang yang berpredikat sebagai seorang yang jujur. Maka orang yang jujur ini betul-betul akan ditinggikan derajatnya, akan dimuliakan di sisi Allah Azza wa Jalla dan di sisi manusia. Orang-orang yang jujur akan dicari, akan dipercaya, dan akan dimuliakan. Tetapi sebaliknya orang-orang yang tidak jujur, ya dia akan direndahkan dan dihinakan di sisi Allah dan di sisi manusia. Fayakun muhtaramul kalimah mahbuban ilaihim maqbulash syahada wal hadis indahu. Maka seorang yang jujur itu betul-betul ucapannya akan dimuliakan, akan didengar, akan dipercaya. Mahbuban ilaihim, orang yang jujur juga akan dicintai di sisi manusia, dicintai oleh mereka. Maqbul asyhada, persaksiannya akan diterima. Ketika dia bersaksi terhadap sesuatu karena dia dikenal sebagai seorang yang jujur, akan diterima. Wal hadits indahum, demikian juga ucapan-ucapannya, pembicaraan-pembicaraannya, apa yang dia sampaikan akan makbul, diterima. Nah, dan kita tidak ragu-ragu untuk menerima berita tersebut karena dia dikenal sebagai seorang yang betul-betul jujur. Fa'alaika bitaharri as-sidq, maka bagimu untuk senantiasa konsekuen dan konsisten, berpegang teguh dan senantiasa untuk membiasakan diri memiliki sifat jujur. Fil qawli, baik pada ucapan, pada ucapan-ucapan kita, apa yang kita ucapkan, ya hendaklah ucapan-ucapan tersebut adalah ucapan yang betul-betul jujur, sesuai dengan waqi', sesuai dengan realita. Wa fil aqidah, demikian juga aqidah kita, keyakinan kita harus keyakinan yang jujur, yakni sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keyakinan kita sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa fil amal, demikian juga amalan-amalan kita betul-betul harus jujur. Amalan-amalan kita, amalan saleh, amalan ibadah juga harus jujur. Dalam artian ibadah tersebut betul-betul kita tujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan ibadah adalah amalan yang ditujukan untuk Allah azza wa jal. Jangan sampai kita berdusta di dalam amalan kita. Orang melihatnya dia melakukan ibadah untuk Allah, tetapi ternyata keyakinannya ataupun niatannya untuk selain Allah azza wa jal. Ini juga tergolong orang yang tidak jujur di dalam amalannya. Nah, laqad arsyadana Rasulu al-Karim sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wasallam yang mulia telah memberikan bimbingan kepada kita, ila mas'alatin tarbawiyah 'azimah, kepada permasalahan-permasalahan pendidikan yang mulia, pendidikan yang agung. Wa hiya tariqu tarbiyatil khuluq wa takwinihi wa taqwiyatihi fin nafs, yaitu dengan metode pendidikan akhlak, membentuk dan menguatkan akhlak yang mulia di dalam jiwa kita. Wa dzalika bi an yataharra al insanu al qaul al jamil. Hal itu dilakukan dengan seseorang itu membiasakan diri berupaya dan berusaha untuk senantiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang jamil, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bagus. Wasun al-majid, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Wa yaqsidu ila amalihi al-marra ba'da al-ukhra. Dan dia meniatkan, memaksudkan dan menunjukkan amalannya tersebut dari waktu ke waktu, selalu berupaya untuk menghiasi dirinya dengan kejujuran. Warabi'atil wasalisah, amalan yang keempat harus jujur. Setelah amalan yang ketiga juga dilakukan dengan jujur. Wasadisah ba'dal khamisah, demikian juga amalan yang keenam, ucapan yang keenam, ya, itu juga harus jujur setelah ucapan dan amalan yang kelima. Artinya senantiasa dari waktu ke waktu, dari amalan ke amalan berikutnya, dari ucapan ke ucapan berikutnya, yang ini jujur, ini jujur, ini jujur, selanjutnya juga jujur. Nah, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari hari ke hari menghiasi dirinya dan membiasakan dirinya dengan kejujuran. Hatta yu'athir hadha tikrar fi nafsihi, sampai betul-betul at-tikrar, kebiasaan jujur itu berpengaruh di dalam jiwanya, memberikan pengaruh di dalam jiwanya. Karena terus-menerus dia berulang, amalan selanjutnya jujur, amalan selanjutnya jujur, ibadah selanjutnya jujur, ibadah selanjutnya jujur, ucapannya juga jujur-jujur. Ini akan berpengaruh di dalam kalbu seseorang. Wa kullama asarra ala mutaba'ati dzalikal amal izdada lusukan bi nafsihi wa rusukan fiha. Maka setiap kali dia asarra, dia terus-menerus konsisten di dalam mengikutkan amalan tersebut dengan kejujuran, maka izdada lusukan bi nafsihi, maka kejujuran itu akan senantiasa melekat di dalam jiwanya dan akan kokoh di dalam dirinya, akan menguat di dalam kalbunya. Qala hafidhahullahu ta'ala, berkata Syekh Rabi' hafidhahullahu ta'ala, faman tamahat nafsuhu ila manazil siddiqin wa an yakuna siddiqu khuluquhu wa shimatahu wa tab'ahu falyataharris siddiq. Maka barang siapa yang dirinya, jiwanya tersebut menginginkan untuk mencapai derajat dan kedudukan para siddiqin, orang-orang yang betul-betul jujur, wa an yakuna siddiq khuluquhu, dan barang siapa yang ingin betul-betul jujur itu menjadi perangainya, menjadi akhlaknya, menjadi syimatahu, menjadi kebiasaannya, wa tab'ahu, menjadi tabiatnya, falyataharris siddiq, maka mulai sekarang berupaya, berusaha untuk senantiasa membiasakan dirinya jujur, fi aqwalihi wa a'malihi, pada ucapan-ucapannya, demikian juga pada perbuatan-perbuatannya. Nah, sehingga barang siapa yang ingin untuk dia mencapai derajat para siddiqin, maka hendaklah betul-betul jujur itu harus senantiasa dia biasakan di dalam dia berucap dan di dalam dia berbuat. Nah, dan jujur itu sesuatu yang tidak mudah, kecuali mereka-mereka yang diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada istilah jujur apa? Ajur. Ya, jujur malah ajur. Nah, ini istilah yang keliru, yang salah. Nah, orang yang jujur dia akan mulia dan akan dimuliakan di sisi Allah dan di sisi manusia. Akan ditempatkan bersama para siddiqin. Nah, wal yutabi' dzalika, dan hendaklah dia terus-menerus berada di atas kejujuran. Fa'idan bisidqi khuluquhu, sehingga kalau demikian dia terus-menerus, maka kejujuran itu akan menjadi akhlaknya, menjadi perangnya. Wa'idan bihi yahtallu bi'aunillahi manazil as-siddiqin, dan kalau begitu, kalau dia betul-betul jujur, senantiasa jujur, maka dia akan meraih, akan menduduki dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jal, akan menduduki kedudukan as-siddiqin, ditempatkan bersama para siddiqin. Nah, wa kama anna as-sidqa min ususil fadail, dan sebagaimana kejujuran itu merupakan keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung, yang paling penting, maka fa'innal kadzib min ususir radha'il, maka sesungguhnya kedustaan itu juga merupakan sumber kehinaan. Sehingga kehinaan-kehinaan itu justru akan diraih, sumbernya bersumber dari sifat al-kadzib, dari sifat dusta. Bihi yatasaddaq bunyan al-mustama', dengan kedustaan maka bangunan masyarakat itu akan retak. Wa yahtallu sayrul umur wa yusqitu sahibahu min uyunin nas, demikian juga perjalanan urusan ini menjadi tidak baik, dan kedustaan itu akan menjatuhkan pelakunya, betul-betul akan jatuh dan rendah di mata manusia. La yusaddiqunahu fi qaulin, mereka tidak akan mau membenarkan lagi ucapannya. Walaupun ucapannya itu betul-betul jujur di saat itu, cuma dia sudah tidak dipercaya lagi karena seringnya dia berdusta. Sehingga mereka tidak lagi percaya kepada ucapannya, walaupun ucapannya pada perkara tersebut jujur. Kenapa? Karena dia sudah dicap sebagai seorang pendusta. Kebiasaannya itu pendusta. Nah, wala yathiquna bihi fi 'amalin, dan mereka juga tidak akan dipercaya amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya, atau pekerjaan-pekerjaannya enggak akan lagi dipercaya. Ahadithuhu batil, demikian juga ucapan-ucapannya itu batil. Lidzalika haddara minhu Rasulullah alaihi salatu wasalam, oleh karena itulah Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan peringatan kepada kita agar kita menjauhi sifat al-kadzib, sifat dusta. Wa fil Qur'an al-Karim, dan di dalam Al-Qur'an al-Karim, kathir minal ayat al-mukbiha lil-kadzib al-munaffira anhu al-mutawa'ida alaihi bil adabi syadid. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat-ayat yang mencela kedustaan. Dia memerintahkan kepada kita untuk kita lari dari kedustaan. Demikian juga mutawa'ida alaihi mengancam orang-orang yang dusta bil adabi syadid, diancam dengan azab yang pedih. Qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi alkadhiba innal ladina yaftaruna 'ala Allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum 'adzabun 'alim. Dan janganlah kalian mengucapkan dengan lisan-lisan kalian mengucapkan ucapan-ucapan dusta dengan mengatakan hadza halal, ini perkara yang halal, wa hadza haram, ini adalah haram, litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba, untuk membuat-buat kedustaan atas nama Allah azza wa jalla. Ini halal padahal tidak dihalalkan oleh Allah azza wa jalla. Ini haram ya, padahal perkara tersebut tidak diharamkan, dihalalkan oleh Allah azza wa jalla. Tetapi dia mengatakan hadza halal wa hadza haram, ya, dengan penuh kedustaan untuk membuat-buat kedustaan atas agama Allah, biasanya demi untuk mencari dunia, demi untuk meraih ambisi dunia, demi untuk mendapatkan pangkat, jabatan, kedudukan, kursi, harta, partai. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak akan meraih keberuntungan. Mata'un qalil, itu adalah kesenangan yang sementara di kehidupan dunia. Mungkin orang-orang yang pendusta, yang dusta, yang mengobral janji-janji yang palsu, ketika dia terjun di partai politik, mencalonkan dirinya, kemudian dia mengobral janji-janji palsu, penuh dengan kedustaan, kemudian dia pun dipilih, maka itu ada mata'un qalil, kesenangan yang sebentar saja di kehidupan dunia. Walahum 'adzabun 'alim, dan bagi mereka orang-orang yang dusta akan mendapatkan azab yang pedih di kehidupan akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah azza wa jalla berfirman, innama yaftaril kadzib alladziina la yu'minuuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan adalah orang-orang yang mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka-mereka adalah orang-orang yang dusta. Wa hal asyirku wa ittikhadul andad alladhi huwa akbarul jara'im wadzunub illa kadzib. Dan tidaklah perbuatan syirik serta menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah yang dia ibadai bersamaan dengan mereka mengibadai Allah azza wajalla, yang itu merupakan dosa dan kejahatan yang terbesar, maka tidaklah kesyirikan itu kecuali itu adalah kedustaan atas nama Allah azza wajalla. Bahkan itu merupakan kedzaliman yang sangat besar. Dusta ketika dia menyatakan ada yang sama, ada yang menjadi sekutu, ada yang berhak untuk diibadai dari selain Allah azza wajalla, itu adalah kedustaan yang terbesar. Ketika kedustaan itu berbentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kesyirikan kepada Allah azza wajalla berarti dia telah menyamakan Allah dengan makhluknya. menyatakan di antara makhluk-makhluk ini ada yang berhak untuk diibadai dari selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan kedzaliman yang sangat besar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga yang namanya kedustaan bukan hanya sekedar kita mengucapkan ucapan-ucapan yang dusta, hanya berupa ucapan saja. Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla juga merupakan kedustaan, bahkan sebesar-besar kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahal an-nifaq alladhi huwa syarr min al-kufr as-sarih illa kadhib. Demikian juga tidaklah perbuatan nifaq yang itu lebih jelek dibandingkan kufuran yang jelas, maka tidaklah nifaq itu kecuali kedustaan. Nah, maka orang-orang munafik betul-betul mereka adalah orang-orang yang kadzdzab, orang-orang yang sangat pendusta. Bahkan mereka lebih jelek dibandingkan orang-orang kafir yang asli kafirnya. Apakah Yahudi, Nasara, ataupun musyrikin. Dikarenakan orang-orang munafik dia menampakkan keislaman, tetapi di dalam kalbunya dia menyembunyikan kekufuran. Dia menampakkan cinta kepada agama Islam, sementara di dalam kalbunya dia betul-betul benci, tidak suka kepada syariat Islam. Maka ini adalah nifaq, kedustaan yang terbesar pula. Bahkan nifaq yang seperti ini, yang sudah sama nifaq akbar, maka ini lebih jelek dibandingkan para penyembah berhala sekalipun. Karena innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Karena orang-orang munafik ditempatkan di kerak yang paling bawah dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu sebentar lagi Isya, maka kita stop dulu, istirahat dulu. Nanti insyaallah ba'da Isya kita selesaikan, tinggal sedikit pembahasan kita. Nah, dan pada taklim sebagaimana biasa kita berkumpul di depan insyaallah. Kita tutup. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah.